الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد فيقول ربنا جل في علاه. Kita masih di Sahih Bukhari, tapi pembahasan tentang masalah surah Dukhan di ayat yang ke 38, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsarhum la ya'lamun. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dalam keadaan bermain-main. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Tidaklah kami menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Yani Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu dengan tujuan yang mulia. Akan tetapi kebanyakan orang-orang dari kalangan musyrikin tidak mengetahui itu, sehingga mereka tidak berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengannya tidak memperhatikan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah mengatakan, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari al-fasl, hari ditetapkannya dan dipisahkannya antara muhiq dan mubtil, siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Barakallahu fikum. Dipisahkan antara orang kafir dengan orang mukmin. Ini yang dikatakan yaumul fasl, hari pemisahan. Ya, ini hari kiamat. Jadi, karena hari kiamat ini memiliki banyak nama, yaumut taghabun, yaumul fasl, yaumul mi'ad, yaumul jaza, yaumut taghabun, yaumut tanad. Sesungguhnya hari kiamat adalah miqatuhum. Jadi, tempat berkumpulnya mereka semuanya. Semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang tertinggal, semuanya dikumpulkan. Semua yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mati dibangkitkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Hari dibalasi dan diganjarinya orang-orang sesuai dengan amalan yang mereka lakukan, dari kebaikan dan keburukan. Yawma la yaghni maulan am maulan syai'a wa la hum yunsarun. Tidak ada seorang pun menolong, bisa menolong orang lain, membela orang lain. Pokoknya tidak ada saling menolong, tidak ada saling membantu pada hari itu. Masya Allah. Kemudian Allah mengecualikan illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bisa memberi syafaat dan diberi syafaat. Orang yang beriman bisa mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, maka mereka akan berteriak, pamalana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Pamalana min syafi'in, kami tidak mendapati orang-orang yang mau membela kami, min syafa'ati kami. Dan juga tidak ada sahabat-sahabat yang pengasih yang akan menolong kami. Barakallahu fikum. Karena persahabatan yang mereka lakukan di dunia di atas kekufuran, di atas kesyirikan, Karena banyak persahabatan ini dibangun di atas kesyirikan. Persahabatan erat dibangun di atas kekufuran. Persahabatan kental dibangun di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak langgeng. Baik. Akan tetapi persahabatan orang-orang yang beriman yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan langgeng sampai masuk ke alam akhirat. Baik. Persahabat ini sangat luar biasa, barakallahu fikum. Persahabatan ini sangat luar biasa. Ketika ada orang-orang masuk ke dalam surga dan telah diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa taala dengan berbagai macam kenikmatan, dia pun mencari sahabatnya. Aina sahibi fulan? Di mana ya Allah sahabatku fulan dulunya di dunia? Maka dikatakan kepadanya, huwa finnar, dia di dalam neraka. Maka orang saleh ini pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku tidak merasa nyaman dan merasa sempurna kenikmatan yang aku rasakan ini di surga kalau aku tidak bersama dengan sahabatku itu. Maka Allah pun mengatakan, idhab fakhrijum minan nar, berangkatlah engkau dan keluarkan dia dari api neraka. Subhanallah. Baik. Dia orang yang tadi dalam neraka ini diangkat dan diselamatkan dari azab api neraka bukan karena amal soleh dia, tapi karena ketaatan dan persahabatan orang saleh terhadapnya. Baik. Orang-orang pun bertanya, adakah orang yang mensyafaatinya? Adakah dia memang mati syahid? Adakah amal soleh yang besar yang pernah dia lakukan sehingga dia diangkat dari api neraka ini? Adakah mereka bertanya-tanya. Maka dikatakan bahwa tidak. Cuman ada temannya dari kalangan orang soleh yang merindukan keberadaannya dia di surga. Saat itulah orang-orang musyrikin, kufar mengatakan, fama lana min syafi'ina wala sadiqin hamim. Tidak kami mendapati orang yang bisa memberi syafaat pembelaan, dan juga tidak ada sahabat yang sangat merindukan kami. Karena persahabatan tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Justru yang ada adalah saling melaknat, saling memaki, saling mencela, saling menyesali, saling menuduh antara satu dengan yang lainnya. Ketika persahabatan itu dibangun di atas kemungkaran, di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala mempertegas, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhillau, perkawanan, persahabatan, pertemanan pada hari kiamat nanti antara satu dengan yang lainnya adu, saling memusuhi. Anda tahu kalau orang bermusuhan, tidak ada kata-kata baik yang keluar untuk lawannya ini. Semua kata-kata jelek, makian, celatan, celaan, umpatan, laknat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap ada kelompok dimasukkan ke dalam neraka, orang-orang kelompok lain langsung apa? Melaknatinya, mengumpatnya, mencelanya. Pokoknya dalam neraka tidak ada kata-kata baik. Subhanallah. Baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin. Baik. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, Maha perkasa lagi Maha penyayang. Inna syajarata zakumi ta'amul athim. Masya Allah. Inna syajarata zakum, sesungguhnya pohon zakum neraka, dasar kerak neraka, neraka jahim. Buahnya adalah makanan untuk orang-orang yang melakukan dosa. Inna syajarata zakumi ta'amul athim, makanan untuk yang senantiasa melakukan maksiat dan dosa. Tentunya maksiat dan dosa yang paling tingginya adalah asyirku billah wal kufru billah, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surga banyak pohon, barakallahu fikum, buah-buahan, tapi dengan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan padanya ketika orang-orang menikmatinya, memakannya, mengonsumsinya. Adapun pohon zakum ini ta'amul athim, kal muhli yagli bil butun. Buahnya bukan menjadikan apa? Menjadikan orang segar, menjadikan orang enak, menjadikan orang kenyang. Ya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yusmin wa la yugni min jur. Tapi makanan untuk penghuni neraka, la yusminu wa la yugni min jur, tidak membuat gemuk. Barakallahu fikum. La yusminu wa la yugni min jur, dan juga tidak apa? Tidak membuat kenyang. Barakallahu fikum. Tidak membuat yang kenyang, apalagi menjadikan gemuk. Tidak gemuk mereka. Dan juga tidak pernah kenyang-kenyang, jadi makan terus, rakus terus. Tapi makannya bukan apa? Bukan makanan yang enak. Makanan yang enak dan minuman, makanan yang mereka makan dan minuman yang mereka minum sama sekali tidak mengenakan, bahkan menyiksa mereka. Seperti pohon zakum ini. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kal muhli yaghli fil butun, sama seperti bahan atau barang tambang yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendidihkan apa yang ada di dalam perut, perut mendidih. Dengan dia makan bukan enak. Barakallahu fikum. Semua serba siksaan. Ketika dia makan bukan enak untuk dia telan. Barakallahu fikum. Ditelan itu enak ya, karena mungkin rasanya masih manis dan seterusnya, gurih. Tapi ini enggak. Makanan yang ada di dunia ini saja kalau pahit atau enggak enak, kita rasa langsung kita muntahkan. Tapi mereka enggak, mereka tetap telan karena menurut mereka sangat butuh, tapi sangat menyiksa. Ketika mereka makan makanan itu, mereka butuh minuman. Mereka pun minta, karena dia tersiksa dengan apa? Tersiksa dengan apa? Makanan yang nyangkut di lehernya. Barakallahu fikum. Mereka minta air. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Kalau mereka pun meminta air karena makanan yang mengganjal tenggorokan mereka, yang susah turun, mereka minta air. Yughatsu, tetap diberi air. Ya segitu yughatsu bima in kal muhli yashwil wujuh. Seperti teh yang mendidih. Begitu mereka diberi minuman itu, sebelum mereka minum, wajah mereka sudah meleleh. Wajah mereka sudah meleleh. karena panasnya air itu. Kalau air panas kan ada uapnya kalau di dunia ini, barakallahu fiikum. Terasa masih ada uap panas kalau itu kita minum teh atau minum kopi yang masih agak panas, masih terasa. Karena ini saking panasnya minuman yang diberikan kepada mereka, itu akan menjadikan apa? Mendidih, meleleh wajah-wajah mereka. La haula wa quwwata illa billah. Ini makanan ini, pohon zakum yang ditumbuhkan oleh Allah SWT, buahnya untuk para penghuni neraka. Kalmuhli yashwil wujuh, kalmuhli yagli fil butun, yang mendidih di dalam perut-perut mereka. Kagaliil hamim. Sama seperti mendidihnya air yang betul-betul di puncak didihnya. Barakallahu fikum. Busa semua kelihatan. Saking panasnya. Puncak panasnya. Khudhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Tangkap mereka, pegang mereka, para pendosa ini, para pujar ini. Kemudian lemparkan dia masuk ke dalam api neraka. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Lemparkan dia masuk ke dalam ke atau masuk ke tengah-tengah api neraka. Karena mereka mencoba untuk keluar. Ini para penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamunallahu wa iyyakum. Baik. Mereka sebagaimana Allah mengatakan kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka mencoba untuk keluar dari api neraka, ditangkap kemudian dilemparkan ulang masuk ke tengah-tengahnya. Dikembalikan. Enggak ada tempat lari, enggak ada tempat untuk keluar. Saking besar dan kerasnya siksaan untuk mereka. Khudhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adabil hamim. Kemudian tuangkan di atas kepala mereka dari air yang sangat, barakallahu fikum, mendidih. Ya tentunya yang tertinggal lah tengkorak-tengkorak. Meleleh semuanya, barakallahu fikum. Kemudian dijadikan kembali. Dibentuk ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diazab terus demikian keadaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Baik. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan orang yang ada dalam api neraka ini, ya'tihil maut, yakni asbabul maut, wa ma huwa bimayyit. Asbab-asbab kematian ada dari semua arah, dari atas, bawah, kiri, kanan, muka belakang. Sudah dipentungi, dipalu, digodam, dibakar, sudah mendidih, sudah meleleh, bahkan sudah menjadi arang, tapi tidak akan pernah bisa mati. Wa ma huwa bimayyit. Inilah untuk orang-orang yang menghuni api neraka. Wa ma huwa bimayyit, dan tidak akan pernah dia bisa mati. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Diberi makan makanan yang panas, diminum-minum yang panas pula, kemudian bukan cuma itu, disiram di atas kepalanya. Duk, rasakanlah. Allah SWT, duk, rasakan. Baik. rasakanlah oleh kalian azab yang sangat menyakitkan ini. Innaka antal azizul karim. Diucapkan ucapan ini untuk mengejek, memperolok-olok mereka. Rasakanlah ini. Barakallahu fikum. Duk. Taib. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya engkau inilah orang-orang yang mulia dulunya. Mana kemuliaanmu sekarang? Engkau dulunya dihormati, dimuliakan, disanjung, difasilitasi, didahulukan, diutamakan. Sekarang mana? Al-Karim, dulunya engkau juga dimuliakan. Mana kemuliaanmu sekarang? Rasakan sekarang ini. Duk. Rasakan azab yang sangat menghinakan ini. Sangat pedih, sangat menyakitkan. Dulunya engkau ini adalah orang yang dihormati, orang yang dimuliakan, orang yang di... Subhanallah. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sesungguhnya inilah neraka ini, adab ini yang dulunya kalian masih memperdebatkan tentang ada tidaknya. Kalian tidak mau percaya. Kalian menyangkal, kalian mengingkari adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Baik. Inilah yang dulunya yang disampaikan kepada kalian, kemudian kalian tidak mau percaya. Sehingga kalian pun tidak mau bersiap untuknya. Baik. Karena semakin orang yakin dan percaya tentang hari kiamat, hari kebangkitan, insya Allah semakin kuat juga persiapan untuk itu. Semakin lemah pula. Barakallahu fiik. Sehingga orang kafir ya tidak pernah bersiap untuk itu. Karena tidak yakin tentang adanya hari kiamat. Ya, orang kafir yang tidak meyakini ya. Barakallahu fiik. Innal muttaqina fi maqamin amin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah setelah membahas tentang orang-orang kafir, orang musyrik, para pelaku dosa dan maksiat, dan akhir dari perjalanan kehidupan dia di hari akhirat berupa siksa dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita berusaha berupaya untuk tidak menjadi golongan orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dan menerangkan tentang orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan beramal saleh, barakallahu bikum, dan menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat mereka fi maqamin amin. Mereka berada di tempat yang sangat aman. Mereka tidak berasa sedih, tidak ada rasa susah. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang menjadikan mereka jenuh, menjadikan mereka kurang nyaman, menjadikan mereka kurang lapang dada. Barakallahu fikum. Tidak. Fi maqamin amin. Ini namanya maqamin amin. Semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada penyakit. Barakallahu fikum. Tidak ada sesuatu yang membuat orang gelisah, resah. Semuanya serba nikmat. Kan demikian. Di dunia ini orang paling banyak susahnya. Orang kurus pengen gemuk, orang gemuk pengen kurus. Masya Allah. Orang putih pengen hitam, orang hitam pengen putih. Paling banyak susahnya. Kalau musim kemarau pengen hujan. Kalau sok hujan pengen kemarau. Kalau sudah sumpek dengan kebisingan, cari tempat-tempat sunyi. Lama-lama di tempat sunyi, pengen bising ulang. Barakallahu fikum. Itu orang-orang dadah. Tapi kalau kita mensyukuri apa adanya, insyaallah berjalan dengan mulus. Kalau enggak, maka itulah yang terjadi di dunia ini. Tapi kehidupan akhirat, masyaallah. Baik. Semua serba nikmat. Tidak akan ada orang merisaukan tentang warna kulitnya. Tidak akan ada orang yang merisaukan tentang wajahnya. Karena semuanya cakep. Semuanya ganteng. Tidak ada seorang pun akan merisaukan tentang berat badannya. Ini para pelaku diet, tiap hari batimbang. Tidak usah naik kilo. Ons saja sudah bingung. Naik 1 ons, 2 ons. So bingung dia. La haula wa la quwwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Tidak ada sakit, barakallahu fikum. Tidak ada fadalat. Tidak ada batuk, tidak ada baringus, tidak ada sakit puru, pokoknya tidak ada sesuatu yang orang keluhkan di sana. Masyaallah, semuanya nikmat. Maqamin amin. Fi jannati wa uyun. Di dalam kebun atau taman-taman dan mata-mata air. Mata-mata air yang berjalan. Di jannati wa uyun. Yalbasuna min sundusi wa istabraqi mutaqabilin. Yalbasuna min sundusi wa istabraq. Mereka memakai pakaian yang sangat indah, nyaman, dari sutra, sutra yang kasar dan sutra yang halus. Barakallahu fikum. Semuanya indah, semuanya nyaman. Baik, barakallahu fikum. Sehingga orang semuanya menjadi indah dalam penampilannya. Mutaqabilin, mereka pun berhadap-hadapan ketika mereka berbincang, ketika mereka bercengkrama, ketika mereka barakallahu fikum saling memuliakan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Orang kalau berbincang barakallahu fikum ya berhadapan kalau ada orang yang berbicara dengan kita, kita menghadap ke dia, mendengarkan apa ucapannya. Bukan saling membelakangi kemudian bicara. Barakallahu fikum. Yalbasuna min sundusi wa istabraqi mutaqabilin. Penduduk neraka juga demikian, mereka memiliki baju. Tapi baju yang sangat menyiksa mereka. Baik. Juga penduduk neraka memiliki pemandangan yang mengerikan. Penduduk surga kata Allah Subhanahu wa taala fi maqamin amin fi jannati wa uyun, pemandangan yang sangat indah. Yalbasuna min sundusi wa istabraqi mutaqabilin, mereka memakai pakaian yang sangat indah dan nyaman. Kadzalika wazawwajnahum bihurin 'in. Demikian pula kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Hurul 'in. Barakallahu fikum. Yang sangat cantik, yang menjadikan mata terbelalak karena kecantikannya, kemolekannya. Baik. Masyaallah. Jadi semua serba nikmat. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta apa yang mereka inginkan dari buah-buahan yang lezat, yang sangat enak. Barakallahu fikum. Buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka merasa aman dari terputusnya buah-buahan itu. Akan ada terus, tidak akan ada henti-hentinya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Tidak pernah terputus-putus buah-buahan di sana dan juga tidak pernah dilarang. Kalau di dunia ini kan ada masa-masa musim apa gitu. Musim buah ini atau dilarang karena masalah kesehatan. Bapak tidak boleh lagi makan buah ini, buah itu dari berbagai macam buah-buah yang mungkin dia menurut dia suatu yang sangat nyaman, sangat bagus, sangat enak. Tapi dokter melarang karena urusan kesehatan. Barakallahu fiikum. Yad'una biha bikulli faakihatin aminin. Mereka juga tidak pernah merasa khawatir dengan makan banyak dari buah-buahan. Barakallahu fiikum. Beda dengan di dunia ini, kalau banyak makan memang enak, tapi ada batasan-batasan. Kapan berlebihan maka akan memudaratkan, sakit perut lah, diare lah, apalah, dari keadaan-keadaan yang tidak mengenakan padahal sudah makan. Berbagai macam buah-buahan dalam kondisi dia aman dalam mengonsumsinya. Barakallahu fiik. Kalau orang sudah sakit-sakitan, dah buah-buahan sebagian merupakan ancaman bagi dia. Tidak lagi seperti dulu ketika dia masih muda, doh dia ukur tobat. Tapi ketika dia sudah banyak penyakit, paling tinggal icip-icip. Tinggal merasa-rasa bagaimana itu rasanya. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena tidak rasa aman dia. Takut. Baik. Ketika dihadapkan makanan itu dia, takut dia sudah. Tapi penduduk surga semuanya nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaduquna bihal mauta illa al mautatal ula. Ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kematian, kecuali kematian pertama, yakni di dunia. Cuma itu. Setelah itu tidak lagi. Masya Allah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ahyaitana tsnataini wa amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini. Ya Allah, Kau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan dua kali. Tabarakallah bik. Kematian yang pertama adalah sebelum dia hidup. Paham ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Awam man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nasi kama mataluhu bidh-dhulumat." Ini ketidakadaannya dianggap mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun hidup yang pertama. Kemudian mati di dunia ini adalah kematian yang kedua. Barakallahu fikum. Dan tidak lagi kematian setelah itu. Baik. Kemudian dihidupkan dengan kehidupan kedua ketika ditiupkannya sangkakala yang kedua, sehingga mereka semuanya hidup. Itu yang dikatakan dua kali mati dan dua kali hidup. Waila, di sini kalau ditengok pada ayat ini, la yaduku nabihal mauta illal mauta tal ula, yakni kematian yang pertama saja, ya kematian di dunia. Waqahum adzabal jahim, dan mereka pun dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari adab api neraka jahim. Ini keberuntungan yang paling besar. Ketika orang dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang paling besar. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tidak ada keberuntungan yang lebih beruntung dari itu. Masya Allah. Siapa yang dijauhkan dan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, faqad faz, maka dialah yang beruntung. Dipalingkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'adzim. Itu semuanya fadlan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian. Barakallahu fikum. Karena kalau kita mau hitung-hitungan berapa ibadah yang kita lakukan dan berapa nikmat yang Allah berikan, kita masih apa? Ngutang ceritanya. Ngutang. Ibadah yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Orang masuk ke dalam surga tidak lain kecuali adalah fadlan minallah. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukum bi amalihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian masuk dalam surga hanya karena semata-mata amal yang dia lakukan. Baik. Akan tetapi itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan, kemenangan yang paling besar. Fa inna ma yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an ini dengan lisanmu wahai Rasul, la'allahum yatadhakkarun. Mudah engkau sampaikan, mudah engkau mengingatnya. Barakallahu fikum, untuk engkau sampaikan kepada umatmu, la'allahum yatadhakkarun, agar supaya mereka mendapatkan peringatan. Fartaqib innahum murtaqibun. Baik. Maka silakan kalian menanti. Baik. Kalian wahai orang-orang mukmin menanti, engkau Rasul menanti, karena mereka semuanya juga menanti. Di sini katakan fantadhir fartaqib innahum murtaqibun, yani intadhir ma wa'adtuka minan nasr ala haula'il musyrikin billah wa ma yahullu bihim minal adzab innahum muntadhiruna min mautika. Barakallahu bikum. Maka silakan kau menunggu wahai Rasul berupa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang musyrikin dan adab yang menimpa mereka. Karena mereka juga menanti kematian engkau, kekalahan atas engkau. Dan mereka semua akan mengetahui siapa yang di atas kebaikan dan siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, nak tapi bihadzal qatr subhanallahi wa bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.